بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمكم الله، telah kita jelaskan dan telah kita uraikan pandangan syariat, pandangan secara fikih Islam tentang terorisme. Dijabarkan cukup panjang pada majelis yang pertama pagi hari tadi. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menambahkan poin terakhir yang belum kita jabarkan, yakni terorisme dalam pandangan bangsa, negara, pemerintah yang selaras dengan bimbingan syariah. Ini yang seringkali dijadikan sebagai patokan, terutama oleh pemerintah kita, oleh penguasa kita. Hal-hal yang berseberangan dengan ideologi bangsa dinyatakan sebagai terorisme, radikalisme. Yang berseberangan dengan aturan-aturan negara, aturan bangsa, ditengarai sebagai gerakan radikalisme, terorisme. Bahasanya yang tidak NKRI dinyatakan sebagai gerakan radikalisme, terorisme. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, kita sebagai umat Islam, patokan utama kita adalah bimbingan Allah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, termaktub dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ijma'nya para ulama, dengan penjelasan dan keterangan-keterangan para ulama kita. Yang sesuai dengan bimbingan ini kita gunakan, yang berseberangan dengan bimbingan ini kita tolak. Siapapun orangnya, apapun instansinya, baik rakyat atau pejabat. Maka hal-hal yang datang dari penguasa kita ada perinciannya, dirinci sesuai dengan bimbingan syarak. Maka terkait dengan pembahasan kita kali ini, kita perlu untuk menjelaskan beberapa mukaddimah, prolog, pendahuluan penting yang harus dipahami supaya kita akan bisa menjelaskan tentang terorisme dalam pandangan negara yang selaras dengan bimbingan syariah. Mukaddimah yang pertama adalah penjelasan tentang makna sebuah negeri di mana kita harus betul-betul patuh dan taat padanya. Perbedaan antara Darul Muslimin dengan Darul Kufar. Perbedaan antara negeri kaum muslimin dengan negeri orang kafir. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan sebuah bangsa, sebuah negara dinyatakan sebagai Darul Muslimin, tempat tinggal negara kaum muslimin ketika ada pada negara tersebut tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama adalah penguasa tertinggi bangsa tersebut seorang muslim. Tidak harus orang yang bertakwa, yang soleh, walaupun dia orang yang fasik, walaupun dia orang yang banyak kekurangan-kekurangannya, selama dia muslim, penguasa tertinggi negara itu muslim. Dan ini patokan yang paling utama, yang paling pertama. Yang kedua ialah ditinjau dari sisi penduduknya. Kata para ulama, apabila seluruh penduduk negara tersebut muslimin atau mayoritasnya muslimin, maka dinyatakan sebagai Darul Muslimin, wilayah muslimin, negaranya kaum muslimin. Ini bisa dipandang satu bangsa, satu negara. Bisa pula dipandang satu wilayah. Ini kecamatan semuanya muslimin. Ini namanya wilayah muslim. Ada misalkan wilayah yang lainnya, mayoritasnya non muslim, dikatakan wilayah non muslim, walaupun dia ada di dalam sebuah negara yang muslim. Yang ketiga, ditinjau dari sisi syiar agama Islam yang nampak, seperti azan, kemudian lima waktu, Jumatan, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, haji, hal-hal yang merupakan syiar Islam yang begitu nampak. Apabila syiar-syiar tersebut dilakukan, dijalankan di sebuah bangsa, di sebuah negara dengan zahirah, terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi, dan dikerjakan dengan mutmainnah, dengan tenang, dengan nyaman, tidak ada intimidasi, tidak ada penekanan, dan muntashirah, tersebar di seluruh penjuru bangsa, maka negara tersebut dinyatakan sebagai Darul Muslimin, negaranya kaum muslimin. Ini tiga patokan. Yang paling utama, poin yang pertama, penguasanya muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, negara itu dikatakan sebagai Darul Kufar, negaranya orang-orang kafir. Yang pertama penguasanya kafir, yang kedua mayoritas penghuninya orang-orang kafir, non muslim. Yang ketiga syiar Islam yang nampak tidak bisa dikerjakan di sana dengan terang-terangan, dengan tenang dan menyebar. Ada sholat tapi di dalam gak ada yang tahu. Azan gak boleh kamu kumandangkan di dalam. Muslimin minoritas, syiar Islam tidak nampak, mayoritasnya non muslim, penguasanya non muslim. Maka dikatakan Darul Kafirin, ini adalah negaranya orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimakumullah, mukadimah yang kedua adalah perbedaan sikap yang harus diambil oleh seorang muslim terkait dengan dua bangsa yang berbeda ini. Saya rinci. Kita mulai dengan darul kafirin. Apabila ada seorang muslim yang berasal atau yang tinggal di darul kafirin, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia tidak sanggup mempertahankan agamanya. Dia diintimidasi, dia diganggu, dia disiksa. Tidak ada kebebasan dalam beragama, susah untuk menampilkan keislamannya. Maka dia wajib hijrah. Wajib hijrah dari negara orang-orang kafir ke negara kaum muslimin. Hijrah ini wajib sampai hari kiamat nanti. Dengan iman, dalam rangka menyelamatkan agamanya, harus pindah. Dia, anaknya, semuanya harus pindah ke wilayah kaum muslimin. Ke wilayah kaum muslimin. Keadaan yang kedua, dia bisa menjalankan agamanya di sana, walaupun tidak seleluasa menjalankan agama di wilayah kaum muslimin. Salat bisa, jumatan bisa, jamaah bisa, id bisa, dakwah bisa, walaupun ada batas-batas yang mereka tentukan. Tapi dia bisa mempertahankan agamanya, bahkan mendakwakan Islam. Dia mampu dan bisa. Maka diperbolehkan bagi dia tinggal di sana, tapi afdalnya pindah ke wilayah kaum muslimin. Tayyib, ketika dia memilih tinggal di sana, di sini yang membedakan antara darul kufar dengan darul muslim. Di situ secara akidah, ingat, secara akidah, secara prinsip, dia tidak meyakini penguasa dia sebagai penguasanya, dikarenakan penguasa non-muslim, orang kafir. Secara akidah tidak meyakini dia sebagai penguasanya. Yang kedua, tidak ada loyalitas, loyalitas walak kepada bangsanya, kepada bangsanya. Dia hanya mungkin cinta secara fitrahnya, secara tabiatnya, tempat dia lahir di situ mungkin, tapi secara loyalitas tidak ada. Dia hanya diminta untuk mentaati aturan negaranya yang mengandung unsur kemaslahatan umum, atau dalam perkara-perkara yang mubah, atau dalam perkara yang memang diizinkan secara syariat. Hanya itu. Tidak boleh meyakini ini penguasa muslim. Tidak boleh dia meyakini dia amirul mukminin, atau dia waliul amr, atau dia seorang penguasa yang ditaati dalam riwayat dan hadis. Tidak. Semata-mata tinggal di sana untuk menjalankan agamanya dan menjalankan aturan-aturan umum, kemaslahatan umum, atau perkara-perkara yang mubah. Afdalnya pindah. Ini untuk yang ada di darul kufar. Adapun yang di darul muslimin, maka pada dia ada sekian banyak kewajiban dan tanggung jawab. Yang pertama, dia harus mencintai tanah airnya. Namanya mahabbatul watan. Harus mencintai tanah airnya. Tempat dia lahir, tempat dia tumbuh kembang, lingkungannya, masyarakatnya, bangsanya, negaranya. Dikarenakan itu darul muslimin. Ini yang pertama, mahabbatul watan, harus cinta tanah air. Yang kedua, ada loyalitas kepada bangsanya, kepada negaranya. Namanya wala, muwalatul watan. Ini lebih dari sekedar cinta tanah air. Kalau cinta itu tabiat, ya, dikarenakan dia lahir di situ, keluarganya di situ, famili di situ, temannya di situ, besar tumbuh kembang di situ, cinta dengan tanah kelahirannya. Yang ini lebih tinggi daripada itu. Loyalitas kepada bangsanya, kepada tanah airnya, dalam perkara-perkara yang sesuai dengan bimbingan syariat. Tidak boleh dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. ya, maka dia harus menjaga negaranya. Dia harus mewujudkan rasa aman di negaranya. Siap membela bangsanya, negaranya, ketika ada orang-orang luar yang ingin menjajah mereka. Siap untuk berjuang ketika ada para penjajah yang menyerang bangsanya. Itu namanya wala. Ini kewajiban seorang muslim. Ada cinta tanah air, ada loyalitas untuk tanah air. Yang ketiga, dia harus mentaati penguasanya. Wajib menjadi warga negara yang taat, warga negara yang patuh. Sami'na wa ata'na, kepada penguasanya yang muslim. Walaupun dia mungkin zalim, walaupun mungkin dia fasik, walaupun mungkin dia banyak kekurangan-kekurangan yang ada, dikarenakan penguasanya muslim. Yang keempat, dia harus taat, dia harus patuh pada aturan-aturan negara, bangsa yang dirancangkan, yang dibuat untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan umum dalam perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Tidak boleh ada dalam perkara-perkara yang mengandung unsur maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada as-sam'u wa ta'ah. Ada as-sam'u wa ta'ah. Ini yang membedakan barakallahu fikum. Sekarang yang kita bahas adalah tentang bangsa kita, tentang negara kita, tentang NKRI. Apakah negara kita termasuk Darul Muslimin ataukah termasuk Darul Kafirin? Jawabannya, apabila kita memandang tiga patokan para ulama di atas, penguasanya muslim, syiar Islam nampak, kemudian penduduknya, kebanyakan penduduknya, maka kita bisa memastikan dengan tanpa ragu, bangsa Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah Darul Muslimin. Negerinya kaum muslimin, wilayahnya kaum muslimin, dikarenakan penguasa kita muslim, presiden kita sekarang adalah seorangnya muslim, mayoritas penduduk Indonesia muslimin, syiar Islam di Indonesia dikerjakan dengan tenang, dengan nyaman, dengan terang-terangan, tersebar di seluruh penjuru tanah air. Azan berkumandang di mana-mana. Jamaah lima waktu dikerjakan di mana-mana. Jumatan dikerjakan di mana-mana. Idul Fitri paling meriah satu dunia. Gitu Pak ya. Paling meriah satu dunia. Haji paling banyak jamaah hajinya. Dan yang lain-lainnya dari syiar Islam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan ragu, jangan bimbang. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita sebagai warga Indonesia. Punya bangsa, punya negara, punya status sebagai warga NKRI. Dan yang penting lagi adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Negara kita, bangsa yang besar adalah Darul Muslimin. Negaranya kaum muslimin. Dan kita pun tinggal di wilayah kaum muslimin. Selayar mayoritasnya muslimin. Bersyukur kepada Allah Taala. Maka di sini kita harus menjalankan konsekuensi terkait dengan tinggal di wilayah kaum muslimin tadi. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, loyalitas kepada tanah air. Yang ketiga, menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasanya. Yang keempat, menjadi warga negara yang taat, yang patuh pada aturan bangsanya. Satu ketentuannya, selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma hadda wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah." Beliau mengatakan wajib atas tiap-tiap muslim mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya dalam perkara yang dia suka atau dia benci, selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Maka bila diperintahkan dengan kemaksiatan, jangan kamu taati dan jangan kamu dengarkan perintah tadi saja. Itu bimbingan Rasul. Belum menegaskan dalam hadis yang lain, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam perkara ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Disebutkan dalam lafaz yang lain, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk siapapun di dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Maka ketentuannya jelas, selama sesuai dengan bimbingan syariat, kita sami'na wa ata'na. Ketika ada pelanggaran syariat yang ini, tidak kita taati. Qaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, setelah kita memahami poin-poin di atas, maka terorisme, radikalisme dalam pandangan bangsa, negara yang selaras dengan bimbingan syariah, bisa disebutkan poin-poin rincinya. Yang pertama, dinyatakan sebagai ideologi radikal, ideologi terorisme, ekstremisme, ketika ada seseorang yang mengkafirkan penguasa kita, dikarenakan penguasa kita muslim. Yang kedua, dinyatakan sebagai ideologi radikalisme terorisme ketika ada yang meyakini NKRI negara kafir, dikarenakan bangsa kita darul muslimin, negaranya kaum muslimin. Yang ketiga, dinyatakan sebagai ideologi radikalisme terorisme apabila ada yang tidak mau mentaati aturan bangsa, aturan negara yang mubah atau untuk kemaslahatan umum atau apalagi yang sesuai dengan bimbingan syariat. Ini ciri-ciri yang sangat jelas terkait dengan terorisme, radikalisme secara pandangan kebangsaan yang sesuai dengan bimbingan syariah. Adapun ketika terkait dengan hal-hal yang melanggar syarak, mohon maaf, ketika ada yang datang dari pemerintah kita dan ternyata melanggar syariat, umat Islam yang pertama kali menyatakan kita tidak bisa mentaati aturan ini, kita tidak boleh mentaati tindakan ini, dikarenakan secara prinsip Islam kita ini maksiat, dilarang. Yang ini, mohon maaf, kita tidak sami'na wa ata'na. Namun, yang membedakan antara seorang warga negara yang patuh dengan sosok radikalis teroris dari banyak sisi. Yang pertama, warga negara yang patuh tetap meyakini penguasanya sebagai penguasa dia, tidak mengkafirkannya dikarenakan ada poin-poin pelanggaran syariat. Sementara radikalis teroris akan mengkafirkan penguasanya dikarenakan ada hal-hal yang melanggar syariat tadi. Ini poin yang membedakan. Yang kedua, seorang muslim yang patuh, yang taat, tidak akan menjadikan poin-poin pelanggaran tadi sebagai alasan untuk memberontak penguasanya, untuk mendemo penguasanya. Tidak. Dikarenakan pemberontakan penguasa diharamkan dalam Islam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, disebutkan dalam Sahih Bukhari, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih, fa innahu ma min ahadin kharaja 'ala sultani shibran famata illa maitatuhu jahiliyah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, apabila kalian mendapati, melihat, menyaksikan pada penguasa kalian ada sesuatu yang kamu tidak suka, yang kamu benci, maka bersabarlah. Sabarlah dalam menghadapi kekurangan penguasa kalian. Sebab barang siapa yang memberontak penguasa satu jengkal saja, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Dia mati di atas dosa besar seperti orang-orang jahiliyah dahulu yang tidak punya penguasa. Ini yang membedakan. Seorang muslim yang taat tidak akan menjadikan kesalahan penguasa, pelanggaran penguasa, sebagai alasan untuk memberontak mereka. Sementara radikalis, teroris, menjadikan pelanggaran penguasa, kefasikan penguasa, kezaliman penguasa, sebagai alasan untuk memberontak penguasanya. Entah dengan senjata, atau dengan turun-turun ke jalan, dengan demo-demo anti pemerintah, entah demo keras ataukah demo damai. Itu ciri khasnya radikalis teroris. Perbedaan yang ketiga ialah seorang muslim yang taat ketika mendapati pelanggaran pada penguasanya, dia akan mendoakan kebaikan atas penguasanya, untuk penguasanya. Dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga penguasanya diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, disadarkan dari kezalimannya. Mohon kepada Allah Azza wa Jal kesolehan, ketakwaan bagi penguasanya. Ini sosok muslim yang patuh, yang taat. Dan ini merupakan bimbingan para ulama kita yang membedakan antara orang-orang yang lurus di atas sunnah dan orang-orang yang menyimpang dari bimbingan sunnah, mendoakan penguasanya. Sementara radikalis teroris sebaliknya, menjadikan pelanggaran penguasa, kezaliman penguasa, kefasikan penguasa, hal-hal yang mungkar dari penguasa, sebagai alasan untuk mencaci maki penguasanya, untuk mengumbar keaiban-keaiban penguasanya, mendoakan kejelekan, kebinasaan atas penguasanya. Dalam pandangan salaf, ini merupakan ciri-ciri kaum munafik. Ini poin yang ketiga, terkait dengan masalah mendoakan penguasa. Yang muslim, yang taat, yang patuh, dia enggak taat dengan pelanggaran tadi, tapi dia jadikan sebagai momen untuk mendoakan kebaikan bagi para penguasanya. Yang menyimpang, radikal, radikalis, teroris, menjadikan sebagai alasan untuk mencaci maki penguasanya. Poin yang ketiga, yang keempat, yang membedakan adalah warga yang taat, yang patuh, akan berusaha untuk menasehati penguasanya secara diam-diam dengan cara-cara yang bermartabat ketika dia punya kemampuan. Mungkar tetap mungkar walaupun penguasa yang memunculkannya, yang melakukannya. Maksiat tetap maksiat, dosa tetap dosa, kezaliman tetap kezaliman, haram tetap haram, walaupun penguasa yang melakukannya. Tetapi rakyat yang baik, muslim yang taat yang patuh, akan berupaya memberikan masukan-masukan nasihat kepada penguasanya secara sembunyi-sembunyi dengan cara yang bermartabat. Dia akan menggunakan tokoh-tokoh nasional yang punya pengaruh, yang didengarkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi. Biarkan mereka yang datang kepada penguasa menyampaikan masukan-masukan dari rakyat dengan cara bermartabat. Empat mata, pertemuan khusus, pertemuan terbatas, menasihati penguasa, memperbaiki kondisi penguasa dengan cara bermartabat. Dan ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Man arada ayyan suhali fi sultanin fala yubtihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasanya, jangan dia tampakkan terang-terangan. "Falyakhud biyadih." Hendaklah dia ambil, dia pegang tangan penguasa itu. Kemudian dia nasihati empat mata saja. "Fa in qabila fadzak." Kalau dia menerima, tugas dia selesai. Itu yang diharapkan. "Wa illa faqad adda ma huwa alaih." Tapi kalau ditolak oleh pihak penguasa, dia sudah menunaikan kewajiban dia menasihati penguasanya dengan cara yang bermartabat, menyampaikan aspirasi kepada ulama-ulama terkemuka, tokoh-tokoh agama terkemuka yang bisa masuk, yang punya akses kepada penguasa, disampaikan dengan cara yang bermartabat. Sementara radikalis teroris akan menjadikan kesalahan penguasa, kezaliman penguasa sebagai alasan untuk mengkritisi penguasanya di mimbar-mimbar, di media-media, secara terbuka, secara umum, melanggar bimbingan dan sabda Rasul yang saya sampaikan di atas. Mereka mengumbar keaiban penguasa dalam rangka katanya mengkritisi penguasa, semua penyimpangan-penyimpangan, kezaliman-kezaliman, pelanggaran penguasa dia bongkar di media sosial, di YouTube-YouTube, di Instagram-Instagram, Telegram-Telegram, dan yang lain-lainnya, di mimbar-mimbar, ketika dia taklim, ketika dia khutbah Jumat, ketika dia yang lain-lainnya, di forum-forum terbuka. Ini ciri-ciri radikalis teroris, ideologi yang menyimpang dalam pandangan syariat dan selaras dengan bimbingan-bimbingan bangsa kita. Ini yang membedakan. Maka di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap penguasa kita dari mulai jajaran yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Mohon maaf. Ketika misalkan, mohon maaf ya. Mohon maaf ini. Ketika misalkan seorang muslim dituntut untuk nyanyi, mohon maaf, nyanyi sebagai tanda dia adalah sosok NKRI sejati, bukan teroris, mohon maaf, yang ini tidak bisa dilakukan. Dalam fikih Islam, yang namanya lagu, yang namanya musik diharamkan. Walaupun itu, mohon maaf, walaupun itu lagu kebangsaan. Melafalkan tidak masalah. Yang dibahas sekarang bukan masalah melafalkannya, tapi terkait dengan masalah ada iringan musiknya dan segala macamnya. Dan ingat, itu bukan patokan untuk menilai ini teroris, radikalis, ini muslim yang taat. Bukan itu. Kita punya prinsip. Mohon maaf, yang ini kita enggak bisa. Berarti kamu anti pemerintah? Tidak. Kita sami'na wa ta'na pada penguasa kita. Yang ini tidak, dikarenakan hal-hal yang melanggar prinsip Islam. Kami tidak bisa. Tetapi bukan berarti kita mengkafirkan penguasa. Tidak. Bukan berarti kita mencaci maki penguasa. Tidak. Bukan berarti kita memberontak penguasa, tidak. Yang ini la sam'a wa la ta'ah. Rasul mengatakan fa'in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Ketika diperintahkan dengan kemaksiatan, mohon maaf, kita enggak bisa mentaati. Kita enggak bisa mendengarkan poin ini saja. Tapi kami tetap meyakini penguasa kami adalah penguasa kami. Kami siap jadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasa, aturan bangsa yang sesuai dengan bimbingan syariah. Kita akan mendoakan kebaikan kepada penguasa kita. Dan kalau kita mampu, punya akses, akan menasihati mereka dengan cara-cara yang tersembunyi dan yang bermartabat. Ini yang penting untuk dipahami oleh segenap jajaran penguasa kita. Bedakan penolakan disertai dengan ideologi yang menyimpang dengan tidak. Kalau mereka menolak, alasannya apa? Bukan alasan terkait dengan masalah musik itu haram. Kalau mereka menolak dikarenakan yakin penguasanya kafir, karena mereka yakin undang-undang kufur, karena mereka yakin tidak mereka membolehkan pemberontakan penguasa, mencaci maki penguasa dan yang lain-lainnya, itu yang membedakan. Sehingga patokannya bukan terkait dengan hal-hal yang demikian. Kaum muslimin rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala, patokan yang terpenting ideologinya. Ini hal yang berkaitan dengan masalah pandangan secara kebangsaan yang sesuai dengan bimbingan syariah. Intinya yang sesuai dengan bimbingan syarak kita gunakan. Yang tidak, poin itu saja yang enggak kita gunakan, yang enggak kita pakai. Tapi tetap mencintai tanah air, tetap loyal kepada tanah air, dan tetap menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang patuh, yang taat pada penguasanya, kepada aturan bangsanya, dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik, bukan dalam perkara-perkara yang mungkar. Ini sengaja saya utarakan walaupun dengan berat hati, karena mayoritas seringkali yang terjadi, mohon maaf, banyak disalahgunakan oleh beberapa pihak tertentu dalam menilai seseorang dia radikalis ataukah bukan, menilai seseorang sebagai teroris ataukah bukan. Sekali lagi, bukan dengan semata-mata itu. Ketika Bapak meminta seseorang tadi mengumandangkan lagu kebangsaan, dia menolak, jangan langsung dicap sebagai radikalis teroris. Tanyakan kepada dia, Anda meyakini kami ini siapa? Penguasa kalian ataukah bukan? Kalau dia mengatakan Bapak Tauhud bukan penguasa kami, itulah radikalis teroris. Kalau dia mengatakan Bapak penguasa kami, sami'na wa ta'na, siap taat. Nah yang ini mohon maaf, prinsip kami menyatakan tidak boleh. Tapi kami mentaati, cinta tanah air, NKRI harga mati dalam perkara yang satu ini. Tapi dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, menilai sebuah gerakan terorisme dan radikalisme itu tidak bisa dilihat dengan semata-mata atribut. Ini juga harus disampaikan. Tapi semua kembali pada ideologi. Walaupun secara kebetulan dalam tarikh Islam, radikalis teroris berbaju Islam memang penampilannya meyakinkan. Penampilannya orang-orang yang nampak soleh, berjubah, bergamis, berjenggot, bercadar, ibadahnya luar biasa, sholatnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, dan yang lain-lainnya. Kebetulan itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat yang ada tentang kaum Khawarij. Tapi ingat, dikecam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam supaya kita jangan terlena, terpesona dengan sholatnya atau dengan puasanya atau dengan qiyamul lailnya atau dengan ibadahnya atau dengan kesuhudannya. Jangan terpesona. itu syar'i. Salat benar, puasa benar. Menggunakan jubah silahkan. Menggunakan busana muslimah wajib. Tetapi yang terpenting bukan sisi itunya, ideologi yang ada pada mereka. Ketika di benak mereka, pemahaman mereka mengkafirkan penguasa, meyakini puasa adalah tauhid, meyakini hukum undang-undang pemerintah adalah hukum-hukum tauhid, dan yang lain-lainnya. Dari ciri-ciri kaum radikalis teroris, inilah yang menjadi patokan yang ada. Dikarenakan kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf juga, dikala mereka melaksanakan aksi-aksi teror, tidak ada yang pakai jubah. Ada perempuannya yang menggunakan busana muslimah, tapi seringkalinya yang laki-laki tidak. Ketika mereka melaksanakan aksi bom bunuh diri misalkan, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kuningan, bom Marriott, dan yang lain-lainnya, tidak ada yang berjubah, tidak ada yang berjenggot, tidak ada yang menggunakan sorban. Mereka menggunakan baju-bajunya orang-orang umum. Itu yang terjadi. Sehingga mohon maaf, yang sebesar-besarnya patokannya bukan atribut, patokannya bukan penampilan, apalagi penampilan sesuai dengan yang ada dalam Islam, tapi patokan utamanya ideologinya. Ciri-ciri yang telah disampaikan pada keterangan-keterangan di atas, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa merubah pandangan dalam menilai sebuah gerakan itu sebagai radikalisme terorisme, atau seseorang dikatakan sebagai radikalis teroris, semua dengan bimbingan syariat atau dengan bimbingan negara yang selaras dengan bimbingan syariat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya utarakan terkait dengan tema, semoga manfaat. Kita melihat pertanyaan yang diajukan di sini. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap yang benar menyikapi kondisi saudara kita yang ada di Palestina? Apakah boleh berjihad ke Palestina walaupun presiden kita tidak perintahkan? Jujur kita mengatakan kondisi muslimin di Palestina lemah. Lemah secara keagamaannya, lemah secara kekuatannya. Ini kondisi yang real. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah jihad, dalam fikih Islam ada aturan main. Jihad bukan semata-mata punya keberanian membawa batu kemudian melempari tentara musuh. Itu konyol. Jihad ada aturan mainnya. Ini akan kita bahas insya Allah pada hari terakhir saya di sini, hari Senin jam 10 pagi. Di mana acaranya? Di Masjid Polres, di Nur Amin. Kita akan bahas sebuah tema jihad bersama dengan pemerintah. Tapi lah saya sampaikan di sini secara global, jihad itu dinyatakan syar'i ketika terpenuhi padanya beberapa ketentuan. Yang pertama, yang paling utama dan dimasukkan oleh para ulama, bukan semata-mata dalam fikih jihad dalam buku-buku fikih, bahkan dimasukkan dalam buku akidah sebagai sebuah prinsip. Jihad itu harus bersama dengan penguasa kita, dipimpin langsung oleh penguasa kita atau yang dia tunjuk. Kalau sering saya bahasakan, jihad itu tidak boleh swasta, tidak boleh atas nama pribadi atau sebuah kelompok. Jihad itu bersama dengan penguasa kita, entah penguasa yang soleh atau penguasa yang zalim. Itu disepakati oleh semua ulama Islam dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Disepakati oleh semua ahli fikih dalam Islam. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan beliau, kata Rasulullah SAW, Al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabih. Imam, penguasa, pemerintah itu perisai, tameng. Musuh agama diperangi di balik tameng ini. Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah, imam besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, dalam syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan riwayat ini, di antara faedah yang beliau sampaikan adalah ini hadis menerangkan kepada kita jihad melawan musuh-musuh agama, perang melawan non-muslim itu bersama dengan penguasa. Penguasa di depan, rakyat mengikuti. Penguasa sebagai perisai, rakyat berlindung di balik perisai tadi. Ini prinsip. Yang kedua, harus melihat siapa yang dilawan. Tidak semua orang non-muslim diperangi. Mereka ada yang namanya kafir zimmi, non-muslim yang tinggal bersama dengan muslim di negara yang sama. Di Indonesia tidak hanya muslimin, ada protestan, ada katolik, ada buddha, ada hindu. Non-muslim, satu negara, satu bangsa, mereka tidak boleh kamu ganggu, tidak boleh kamu sakiti. Walaupun kita yakin dan muslim, gak boleh diganggu. Ada kafir mu'ahad, orang kafir yang di negaranya masing-masing dan punya hubungan damai dengan negara kita, hubungan sosial, budaya, ekonomi dan segala macamnya, gak ada perang, juga tidak boleh kamu ganggu, gak boleh kamu perangi. Ada kafir musta'man, orang kafir non muslim dari negara mereka masuk ke negara kita dengan visa resmi, entah momen atau event olahraga, budaya, sosial, politik, atau pelancong, wisatawan, turis-turis mancanegara, dubes-dubes mancanegara, atau yang lain-lainnya, mereka semua tidak boleh diganggu. Ada hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau, yang mengecam dengan keras, ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang membunuh orang-orang kafir tadi. Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Dosa besar. Ini nas hadis. Ada satu jenis non-muslim lagi, namanya kafir harbi, orang kafir yang membantai kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin, yang menyerang wilayah kaum muslimin. Merekalah yang diperangi, merekalah yang diperangi, dan itu wajib bersama dengan penguasa dan pemerintah kita. Tidak boleh swasta, tidak boleh perkelompok dengan pemerintah kita. Yang ketiga, harus memperhatikan sisi al-uddah wal-iddah, jumlah pasukan dan persiapan-persiapan perang. Jadi bukan kayak orang main-main. Personil itu diatur dalam fikih Islam. Dulu di awal Islam diizinkan perang walaupun jumlah musuh 10 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. 10 lawan 100 tidak masalah, 100 lawan 1000 tidak masalah. Di awal Islam dimansuh, dihapus hukumnya dalam Al-Quranul Karim. Aturan mainnya 1 lawan 2, musuh 2, muslim 1, 100 lawan 200, 1000 lawan 2000. Itu diabaikan dalam Al-Quranul Karim. Artinya ketika jumlah musuhnya itu 1000, kamu cuma 100, tidak boleh perang, Anda tidak boleh berjihad. Kenapa? 10 kali lipatnya, yang diizinkan cuma 2 kali lipatnya saja. Pasukan musuh ribuan lah, kamu cuma puluhan orang. Jangan mati konyol. Secara fikih Islam dilarang. Itu personil. Yang berikut terkait dengan persenjataan. Itu diatur dalam fikih Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan yang kamu sanggup, yang kamu mampu dari kekuatan. Rasul mengatakan dalam hadis ketika menafsirkan ayat di atas, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Ketahuilah, kekuatan yang dimaukan dalam ayat di atas ar-ramyu. Dulu ramyu melempar dengan tombak, melempar dengan panah di masa itu, dan perang menyesuaikan dengan zamannya. Kalau musuh yang dihadapi menggunakan persenjataan perang yang modern, musuh juga harus mampu, harus punya yang modern. Mereka menggunakan senapan pendek, laras panjang dengan ragam merek, kamu jangan pakai batu, itu namanya konyol. Dengan persenjataan yang serupa atau mendekatinya. Yang berikutnya lagi adalah persiapan terkait dengan semua yang dibutuhkan dalam peperangan. Logistik, medis, disiapkan semuanya itu. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan masalah strategi. Di antara fiqih jihad fi sabilillah yang diajarkan dalam Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak riwayatnya, beliau mengatakan dalam sabdanya, al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Itu terjemahan lafadznya. Artinya apa? Yang namanya perang strategi. Jadi yang memimpin ahli perang, ahli strategi. Sehingga diatur sedemikian rupa strategi tempur yang harus dipersiapkan untuk melawan musuh yang ini, musuh yang itu. Dan itu semua kembalinya, kalau di NKRI, kembalinya kepada TNI dan Polri. Rakyat ngikut saja. Mereka yang perang. Karena mereka memang akan tempat senjata. Ketika pemerintah membutuhkan tenaga rakyat, siap untuk maju bersama dengan penguasanya. Jadi jangan dikira kayak tawuran begitu perang itu. Kamu bawa batu, ya Allah apa, ngelempar. Kamu pakai batu ngelempar karena kepala paling berdarah. Mereka menggunakan laras panjang, menggunakan berbagai macam. Konyol, itu melanggar syariat. Mohon maaf, saya menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Dikarenakan melanggar syariat. Barakallahu fikum. Ini diantara poin-poin yang ada. Dan mohon maaf, untuk wilayah Palestina belum terpenuhi apa yang disampaikan di atas. Sehingga fatwa ulama besar kita, terutama yang dari Saudi Arabia, menyatakan tidak ada jihad di Palestina. Jihad ya, tidak ada jihad di Palestina. Barakallahu fikum. Kemudian ketika penguasa kita NKRI melarang warganya untuk berangkat ke sana, nggak mengizinkan warganya berangkat ke Palestina untuk berjihad, maka muslim yang baik samina wa ta'ana. Larangan pemerintah yang kedua, memang belum ada jihad di Palestina. Dipahami ya? Dia mengatakan penakut. Bukan masalah penakut. Jihad itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau ibadahnya enggak sesuai dengan bimbingan syariat, Anda bukan mati syahid, tapi Anda mati sangit. Itu pada jawab, Pak. Sangit itu gosong. Hati-hati. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh berangkat jihad ke Palestina ketika penguasa kita melarangnya. Adapun terkait dengan bantuan-bantuan sosial kemanusiaan, lanjut. Bantu mereka. Tapi serahkan kepada pihak yang amanah, yang jelas. Karena banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu mengumpulkan dana, bukan dibawa ke sana, di kantong pribadi. Hati-hati. Bukan suudzon, tapi memang ada. Sehingga serahkan kepada pihak terkait yang terpercaya. Terkait dengan mendoakan, wajib wajib mendoakan kaum muslimin yang dianiaya, yang disiksa, yang dizalimi. Doakan, doakan keselamatan untuk mereka. Tapi untuk pembahasan masalah jihad tidak ada. Demikian yang bisa diutarakan. Barakallahu fikum. Pertanyaannya menohok nih dari beliaunya ini. Nampaknya beliau tahu jawabannya sehingga langsung aja ke beliaunya jawabannya. Ini penting ini. Apakah menggunakan celana cingkrang, pakai jenggot ciri terorisme? Belum tentu. Kalau menggunakan sarung, pakaian dias mata kaki itu afdol. Itu yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Ada pun yang di bawah mata kaki, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau sombong enggak boleh. Itu ma'ruf di kalangan para ulama. Tapi yang di atas mata kaki itu yang paling afdol. Semua sepakat yang paling afdol. Sesuai dengan pakaian Islam. Maka bukan dikatakan sebagai ciri terorisme. Kecuali kalau ideologinya menyimpang. Jangan salahkan celana cingkrangnya, tapi ideologinya. Terkait masalah jenggot juga demikian. Ini bimbingan Islam. Rasulnya memerintahkan. Bahkan sebagian mereka mengatakan wajib, kata para ulama. Ketika ada yang memelihara jenggot, itu bukan ciri terorisme. Bukan ciri teroris. Kecuali kalau orangnya itu ideologinya menyimpang. Jangan kamu salahkan jenggotnya, ideologinya. Maksudnya saya katakan kebetulan dalam sejarah terorisme dalam Islam, kaum Khawarij ini penampilannya Islami. Makanya Rasul menyampaikan dalam banyak hadis supaya jangan terlena. Kamu jangan terpesona dengan penampilan mereka yang zahir itu. Lihat ideologi mereka. Jangan kamu salahkan ini semuanya. Ini bimbingan Islam, tapi lihat ideologinya tadi. Cadar juga demikian. Kebetulan istri mereka bercadar. Jangan kamu salahkan cadarnya, tapi ideologinya. Yang lain juga gak pakai cadar. Sebagian saja dari mereka. Bagaimana mengidentifikasi jaringan terorisme dan ciri-ciri mereka? Diterangkan tadi sudah. Sehingga banyak poin-poin yang saya jabarkan, itu sebagai poin yang sangat penting untuk mengetahui ini gerakan terorisme, radikalisme. Bagaimana hukum orang yang suka mengkritik pemerintah lewat mimbar, medsos dan yang lain-lainnya? Diterangkan tadi sudah. Ini yang membedakan antara muslim yang taat dan yang ditengarai punya paham radikalisme terorisme. Yang seperti ini dinyatakan oleh para ulama termasuk ciri-ciri kaum Khawarij. Dilarang dalam Islam. Dikarenakan ketika Anda menyampaikan secara terbuka di forum umum yang mendengarkan semua pihak. Orang-orang masyarakat umum yang macam-macam tabiatnya dan segala macamnya akan bereaksi, akan memunculkan banyak fitnah. Kalau Anda gentle, kalau Anda seorang muslim ingin kebaikan bagi bangsamu, negaramu, pemerintah kamu, datang ke mereka. Langsung temui mereka, empat mata, sampaikan yang kamu ingin kamu sampaikan kepada mereka. Berisiko? Iya, itu gentle. Berisiko. Apalagi ketika penguasanya dikenal jahat, berisiko. Maka Rasul mengatakan dalam hadis, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, ucapan yang hak, kalimat yang benar di sisi, di samping penguasa yang zalim. Berdua kamu dengan dia. Nasihati dia, tegur dia tentang kezalimannya, tentang kefasikannya, tentang kemungkarannya. Ya berisiko. Risikonya kamu yang mati. Kalau mati, mati sendiri, jangan ngajak orang lain. Gentle namanya. Tapi ketika dia menerima, menunjukkan kamu itu ikhlas dalam mengerjakan upaya menasihati penguasa. Kamu tidak punya tendensi pribadi atau duniawi, tidak kepingin diangkat sebagai pejabat gitu. Jelas nasihatnya ikhlas. Dia terima, alhamdulillah. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba penguasanya berubah, jadi baik, jadi soleh, alhamdulillah. Itu yang dijelaskan dalam Islam dengan cara-cara yang bermartabat. Barakallahu. Di Indonesia alhamdulillah dikasih ruang. Aspirasi masyarakat dikasih ruang. Ada DPR, ada MPR. Sampaikan kepada wakil rakyat. Maka diminta kepada semua wakil rakyat untuk amanah menyampaikan dengan jujur, dengan amanah aspirasi masyarakat disampaikan kepada penguasa yang ada, sehingga ada jalurnya, apa namanya Pak, ada protapnya. Barakallahu fikum. Dengan cara yang bermartabat. Mohon maaf ya, rata-rata yang suka mengkritik pemerintah lewat forum umum, media umum dan segala macamnya, mohon maaf ya, ketika ada respon pemerintah misalkan menyergap mereka-mereka ini, yang disergap pengantin-pengantinnya itu, dianya santai di rumah minum kopi. Nah, minum kopi santai itu. Nah, yang dikejar-kejar yang di lapangan itu, mohon maaf, anak buah-anak buahnya, dianya santai. Mungkin dia kabur duluan. Wallahul musta'an. Kalau gentle langsung ke sana, ke tempatnya pemerintah. Di Kepulauan Selayar ini, kalau gentle langsung kepada Pak Kapolres. Gitu Pak ya. Langsung ke kantornya beliau. Pak, ada aspirasi begini. Sampaikan. Insyaallah terbuka. Gitu Pak ya. Terbuka Pak ya. Terbuka insyaallah tabaraka wa ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nah, wallahu alam. Nampaknya soal-soal yang lainnya cukup. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Begitu Pak ya. Semoga manfaat apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik pada kita semua. Dengan taufik dari Allah semata kita menjadi muslim yang patuh, yang taat kepada penguasa, yang taat pada aturan bangsa sesuai dengan bimbingan syariah, menjadi muslim yang baik, jauh dari radikalisme, terorisme. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.